طيب نبدأ من قوله هذا الأصل الثالث. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين فتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan pembahasan kitab التأصيل في طلب العلم، يعني prinsip-prinsip dalam mencari ilmu. Dan kita masih pada prinsip yang ketiga, dan tinggal kita baca satu halaman lagi, yaitu prinsip al-ikhlas fi talabil ilmi, keikhlasan dalam mencari ilmu. Qala hafizahullah wa jazahullahu khairan, hadha al-asl al-thalith min al-usul al-muhimmah. Prinsip yang ketiga ini termasuk prinsip-prinsip yang sangat penting. Wa huwa anna 'ala at-thalibi an yahrus 'ala tahqiq al-ikhlas lillah fi talab al-'ilm. Yaitu hendaklah 'ala at-thalib, hendaklah tiap pencari ilmu, di halaman 21. Di atas. Hadha al-asl ats-tsalits min usul al-muhimmah. Bahwa anna ala talib, semestinya atas setiap talib, an yahris ala tahqiq al-ikhlas, hendaklah dia berupaya untuk mewujudkan keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala fi talabihi lil ilm, dalam pencariannya terhadap ilmu. Wa tahqiq al-ikhlas amrun matlub, dan mewujudkan keikhlasan adalah perkara yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Dan di dalam mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mukhlishina lahud din, mengikhlaskan untuk Allah agama ini, ibadahnya, hidupnya, amal salehnya. Tentunya termasuk talabul ilm, termasuk mencari ilmu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. وكما تقدم طلب العلم الشرعي فيما يتحقق به عبادة الله هو من عبادة الله. Dan sebagaimana telah lewat bahwa yang namanya mencari ilmu syar'i, mencari ilmu syariat, ilmu Allah dalam Quran dan Sunnah, فيما يتحقق به عبادة الله, yaitu ilmu yang akan mewujudkan peribadatan kepada Allah. Ilmu yang kita mempelajari dengan ilmu itu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mencarinya pun ibadah. Yani yang namanya wasilah lahu hukmul ghayah kama yuqam. Yang namanya wasilah, jalan kepada sesuatu, hukumnya adalah hukum sesuatu itu. Jalan kepada kebaikan hukumnya baik, jalan kepada kejelekan hukumnya jelek. Jalan untuk mencari ilmu syar'i, jalan untuk beribadah, maka hukumnya hukum ibadah itu sendiri. Kalau ibadahnya ibadah masyrur, ibadah yang mulia, ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT, maka jalan untuk mempelajari ibadah itu juga diperintahkan dan juga mulia. Al-Wazilah lahu hukmul ghaih. Yang namanya jalan pada sesuatu, hukumnya hukum sesuatu itu yang ditempuh dengan jalan itu. Kalau jalannya menuju ibadah, maka hukumnya hukum ibadah. Sekarang, yang kita pelajari dengan ayat dan hadis, yang kita pelajari dari Quran dan Sunnah, apa itu? Menuju kemana? Menuju perkara ibadah. Agar kita mengerti bagaimana cara ibadah, agar kita mengerti tauhid, bagaimana mengesakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengerti sunnah-sunnah Rasulullah, agar kita tahu bagaimana cara-cara yang sunnah ibadah. Berarti kalau kita mempelajari ilmu itu untuk ibadah, maka hukumnya pun hukum ibadah. Demikian kaidahnya. Wa huwa min tahqiqi la ilaha illallah. Sedangkan ibadah kepada Allah dengan ikhlas itu adalah perwujudan tauhid la ilaha illallah. Wa bittali huwa ibadatun yanbaghi an yahrus fiha 'ala al-ikhlas. Maka dengan itu selanjutnya, yang namanya mencari ilmu adalah ibadah, yang namanya ibadah harus diikhlaskan. Yahrus 'ala al-ikhlas. Bersungguh-sungguh untuk memurnikannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول sedangkan Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyat, yang namanya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Niatnya dunia dapatnya hanya dunia, tetapi yang niatnya ikhlas karena Allah akan mendapatkan pahala dari Allah yang berlipat-lipat, yang tak terhingga banyaknya. Kami berdoa azakumullah. Ikhwani talaba rahimani wa rahimakumullah. Wa alaih naqul. Yajib ala talib al-ilmi an yahris ala tashih an-niyyah wa ikhlasiha lillah. Wa alaih, atas prinsip tadi kita katakan bahwa wajib bagi setiap santri, bagi setiap talib al-ilm, bagi setiap pencari ilmu untuk bersungguh-sungguh memperbaiki niat. Jadi niat itu harus diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Memurnikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus kita mempelajari niat dan memperbaikinya. Dan sudah dibahas pada prinsip yang sebelumnya bahwa niat itu tidak hanya di awal, tetapi dipelihara terus sampai kita mati. Niat yang ikhlas tadi bukan hanya niat di awal, saya niat untuk belajar, ikhlas karena Allah, adaan lillahi ta'ala, terus masuk belajar sehari, dua hari, tiga hari, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, berubah pikirannya, kalau saya dapat ilmu niscaya saya akan dapat dunia, saya bisa menjadi penterjemah resmi di kedutaan Saudi Arabia, gajinya sekian. Itu kan berubah niatnya. Maka tetap saat itu dia tidak mendapatkan apa-apa karena niatnya telah berubah. Sehingga yang namanya niat bukan di awal saja, tapi terus berkesinambungan, diperbaiki, diperbaiki, diperbaiki, dimurnikan, dimurnikan, dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai terseret pada niatnya lain. Jangan sampai terseret kepada niat bersaing sesama temannya. Saya harus bisa mengalahkan dia. Kalau dia jatuh, kalau dia kalah, maka saya akan begini, saya akan terkenal, saya akan dipuji, saya akan dikatakan begini dan begini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti dia terseret kepada niat riya, sum'ah, niat sombong, niat ingin dipuji-puji. Dan ini rusak niat. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, wa alaih naqul, dengan prinsip ini kita katakan harus selalu memperbaiki niat dan mengikhlaskannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Qad yaqulu qa'ilun. Bisa jadi seorang berkata, hal ma'na hadha anni la utlubul ilma hatta usahihan niyati? Mungkin orang akan berkata, apakah aku tidak belajar ilmu dulu sampai aku betul niatnya? Hatta usahihan niyati, sampai aku memperbaiki niatku. Aqul, kita jawab kalau ada yang berkata begitu. Kalau gitu saya nggak mau belajar dulu. Saya belum ikhlas. Saya masih disuruh orang tua. Bisa jadi di kalangan kalian biasanya yang masih remaja ke bawah itu belajarnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena disuruh orang tua. Kalau dipaksa, dimarahi, suruh masuk pondok. Kalau nggak masuk pondok, saya akan diginikan, saya akan dibitukan dan begini dan begitu. Sehingga terpaksa. Berarti tidak ikhlas. Apakah dengan pelajaran kita hari ini berarti orang ini nggak boleh belajar dulu karena ikhlasnya belum benar atau niatnya belum baik, maka jangan belajar dulu? Apakah begitu? Aku, kita jawab. La, tidak demikian. Jawabannya la. Utlubul ilm. Teruskan kamu mencari ilmu. Wa anta fi talabika raji' nafsik. Tetapi dalam keadaan kamu mencari ilmu, perbaikilah niatmu. Begitu. Sehingga jangan berhenti belajarnya, terus belajarnya. Kemarin saya kayak karena orang tua, mulai hari ini niat saya bukan karena orang tua. Saya betul-betul merasa bahwa saya hamba Allah yang harus beribadah kepada Allah, maka saya butuh untuk mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dan berarti saya harus mempelajari Quran wa Sunnah agar saya tahu agama saya sendiri. Berarti dia sudah mulai ikhlas. Dan ini karena Allah Subhanahu wa Taala, agar saya diridhoi oleh Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Perbaiki niat. Walaupun yang kemarin mulainya karena paksaan dari orang tua atau dorongan dari kakaknya atau dari pamannya atau dari siapapun terpaksa, maka sekarang perbaiki. Jangan berhenti belajarnya, tetapi utlubul ilm wa anta fi talabika raji' nafsak. Ketika kau belajar, terus periksa diri, periksa niat. Wa'alij nafsaka fi babi tashihi niyah, dan perbaiki dirimu untuk memperbaiki niatmu. Lain qala, kalau ada yang berkata, ana uri an atruka talabil ilmi hatta usahhih niyati. Aku pengen berhenti dulu belajar karena saya kemarin itu dipaksa, niatnya enggak ikhlas. Saya mau berhenti dulu hatta usahhih niyati, untuk memperbaiki niat baru balik lagi ke pondok untuk belajar. Aku, saya katakan, hadhihi hilatun syaitaniyah. Kata penulis, saya katakan padamu bahwa itu adalah bisikan syaitaniyah, itu adalah godaan syaitan menggoda kamu agar berhenti belajar dan kemudian menjadikan kamu malas belajar. Fatah laka baban min abwabil khair, futih laka baban min abwabil khair, yuridu an yusrifaka amma huwa khairun wa aula. Kenapa dikatakan godaan syaitan? Karena syaitan melihat bahwa engkau, wahai talibul ilm, wahai santri-santri di pondok pesantren, sesungguhnya syaitan melihat kamu dan dia betul-betul dengki karena kamu mendapatkan kebaikan dan berada di tempat kebaikan, di tempat ilmu, di tempat talabul ilm. Maka syaitan gak ridha. Dan syaitan membisikkan kepada kamu bisikan-bisikan syaitaniyah yang seakan-akan membela kamu. Kamu itu tidak ikhlas. Kamu itu dipaksa oleh orang tuamu. Kamu itu disuruh oleh cipulan-cipulan. Dan kamu tidak ikhlas. Keluar aja dulu. Berhenti dulu. Perbaiki niatmu. Baru nanti balik lagi. Syaitan tahu. Yang namanya waktu itu kalau sudah lewat, gak kembali. Waktu kalau sudah lewat, gak bisa diganti. Ketika kamu berhenti, berapa yang hilang? Apakah sebulan atau dua bulan? Maka satu bulan, dua bulan itu betul-betul hilang dan tidak pernah kembali selama-lamanya. Ajal kamu tidak bisa dimundurkan sehari pun, tidak bisa dimundurkan sedetik pun, maka yang dua bulan tadi hilang. Berarti syaitan telah berhasil menghilangkan waktumu dua bulan. Itu kalau dua bulan. Sebagian mereka ada yang sampai satu tahun. Gak jelas maunya apa. Enggak, pokoknya saya gak mau terpaksa. Nanti kalau saya sudah muncul niat ikhlas dari hati saya, baru saya berangkat sendiri. Ini orang tergoda oleh syaitan, tertipu oleh bisikan syaitaninya. Syaitan mengajak kamu untuk keluar dari tempat khair, meninggalkan majlis-majlis khair untuk ke majlis-majlis syar. Berarti menyeret kamu dari tempat yang khairun wa aula, dari tempat yang lebih mulia ke tempat yang lebih rendah. Walidzalika samarra walidzalika tamir fi talabil ilm. Oleh karena itu, istamir. Teruskan. Teruskan kau mencari ilmu dan niat yang belum baik tadi perbaikilah. Niat yang belum ikhlas, luruskanlah. Alij nafsa, perbaiki dirimu. Fa inna 'ilmaka sayahdi, karena ilmu yang kamu pelajari akan membantumu menjadi ikhlas. Ilmu yang kamu pelajari, Quran, Sunnah, ucapan Allah, ucapan Rasul, ucapan para ulama, ahlul ilmi, maka ilmu yang kamu pelajari akan membantumu untuk menjadi ikhlas. Fa inna 'ilmaka sayahdika, ilmumu akan membimbingmu insyaallah ila ikhlasin niyati lillahi ta'ala, akan membantumu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalaf kanu yaqulun, dan sebagian salafus saleh berkata dulu, talabna al-'ilma li ghairi, talabtu al-'ilma, talabna al-'ilma li ghairillah, fa aba an yakuna al-'ilmu illa lillah. Para salafus saleh berkata, kami pernah belajar ilmu lighairillah, bukan karena Allah. Fa aba an yakuna al-ilmu lillah. Ternyata ilmu itu menolak kecuali harus diambil karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya ada beberapa dari mereka para salafus saleh yang ketika memulainya bukan karena Allah, entah karena disuruh orang tuanya, karena terpaksa, karena diancam dengan ancaman kemarahan orang tua, berangkat. Kami tidak ikhlas karena Allah. Ternyata ilmu itulah yang memaksaku untuk ikhlas, atau ilmu itulah yang menjadikan aku ikhlas. Apa maknanya? Maknanya ilmu tadi menyebabkan orang tadi bertambah ilmunya. Ketika bertambah ilmunya, bertambah keikhlasannya. Ketika bertambah keikhlasannya, dia menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik. Kenapa? Karena yang pelajarannya Al-Quran. Al-Quran mengajarkan keikhlasan. Yang dipelajarinya sunnah. Sunnah juga mengajarkan keikhlasan. Sehingga walaupun awalnya tidak ikhlas, ternyata dengan semakin alim, semakin alim, semakin ikhlas, semakin ikhlas. Semakin merunduk, semakin merunduk. Semakin berat isinya ilmu yang ada di kepalanya dan di hatinya. Semakin tawadhu, semakin tidak sombong. Semakin dia tidak memiliki niat-niat riya, tidak memiliki niat-niat sum'ah, semakin hilang niat-niat itu semua. Jadi lurus. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmu lagi, semakin ikhlas lagi. Semakin bersih lagi. Masyaallah. Sehingga khodimul a'zakumullah, perbaiki niat, bukan hentikan belajar. Itu akhir dari al-ashl at-tali. Akhir pembahasan prinsip yang ketiga. Al-ashl rabi', sedangkan prinsip yang keempat, قال حفظه الله العلم هو قول الله ورسوله وقول الصحابة مع الاجتماع مع الإجماع والقياس الصحيح. Prinsip yang keempat, yang namanya ilmu adalah ucapan Allah, ucapan Rasulnya, ucapan para sahabat, dan ijma dan qiyas. Yang namanya ilmu adalah hujjah Quran wa sunnah, kemudian ijma', kemudian qiyas. Qul inna a'udzubikumullah. Kenapa harus dikatakan prinsip yang keempat? Agar jangan sampai orang merasa mencari ilmu, ternyata dia enggak dapat ilmu apa-apa. Kenapa? Karena yang dipelajarinya bukan qala Allah, bukan qala Rasul, bukan qala sahabat, bukan ijma' para ulama, bukan pula qiyas yang sahih. Yang dipelajarinya ternyata permainan kata. Bukankah, bukankah, bukankah, berarti, berarti, berarti, walaupun, walaupun, walaupun. Jadi kesimpulannya begini. Daripada, daripada, menimbang, mendingan. Kalau enggak seperti ini, mestinya seperti itu. Kalau enggak seperti itu, pasti seperti ini. Ini namanya ilmu kalam, ilmu mantik yang sama sekali bukan ilmu. Bukan ilmu. Sehingga salah kalau seorang mempelajari agama dengan memulainya dengan ilmu kalam. Berarti orang ini sama sekali tidak mendapatkan ilmu, walaupun belajar 4 tahun di kuliah filsafat, dia tetap bodoh. Walaupun dia mendapatkan sekian gelar dalam bidang filsafat, tetap dia jahil. Karena itu bukan ilmu. Ini prinsip yang keempat, ini penting. Apa itu ilmu? Yang namanya ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahaba wal ijma' wal qiyas. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan yang namanya ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul wa ma siwahuma fawasawisus syayatin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang namanya ilmu itu ijma, yang namanya ilmu itu adalah Quran dan Sunnah. Adapun yang lainnya adalah wasawisu syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Sehingga Imam Syafi'i sendiri mengatakan, kalau aku menjadi penguasa, niscaya para ahlul kalam yang mempelajari ilmu kalam, aku akan hukum dengan dikelilingkan di masyarakat, dengan dipukuli dengan sendal dan kelopak korma, sambil diumumkan, inilah orang yang meninggalkan Quran dan Sunnah, kemudian dia mempelajari ra'yu. Ini hukumnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau saya menjadi penguasa, saya akan hukum demikian. Bahkan beliau pernah berkata pula dengan ucapan yang masyhur, man tamantok faqad tazandaq, barang siapa yang bermancit, dia jadi zindil. Apa mancit? Ilmu kalam juga. Berarti imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam para ulama, menyatakan bahwasannya mancit ilmu kalam bukan ilmu. Fayafhamul Quran wa Sunnah. Maka yang namanya talabul ilmi, yang namanya mencari ilmu, mencari dan mempelajari ucapan Allah dalam Quran wa Sunnah, mempelajari sunnah-sunnah nabawiyah, hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, ala dhawi'i fahmi sahabah, dengan berupaya untuk memahami Quran dan Sunnah tadi sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi pertamanya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga para tabi'in pengikut mereka, dan tabi'in tabi'in lahum bi ihsan, dan para pengikut mereka dengan ihsan. Wa hadha huwa sabilul mu'minin, dan itulah yang dikatakan jalannya orang-orang mukmin. Itulah jalannya orang-orang mukmin. Apa jalannya orang-orang mukmin? Yaitu tadi, jalannya orang mukmin adalah mempelajari Quran, mempelajari Sunnah, dan mempelajari apa pemahaman sahabat terhadap Quran dan Sunnah, kemudian mereka praktekkan. Itu yang namanya jalan mukminin. Apa dalilnya? Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, wa man yushaqiqir rasul. Siapa yang mencari jalan lain selain jalan Rasul? Yushaqiq, kata Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya huwa fi syiqqin war rasul fi syiqqin akhar. Itu syiqqin. Rasulullah SAW di satu jalan, dia di jalan lain. Rasulullah di satu lembah, dia di lembah lain. Tidak mau di jalan Rasul, tapi dia memilih jalan lain. Enggak mau di tempat Rasul, dia di tempat lain. Kata Allah dengan nada ancaman, wa man yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisih jalan Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk hidayah, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mencari jalan lain bukan jalannya orang-orang mukmin itu, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Berarti yang diancam dengan tauliyah, yang diancam dengan penyesatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang diancam dengan neraka jahanam, adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan Rasul dan tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang disebut di sini dengan jelas dengan lamut ta'rif lil ahdi. Apa lamut ta'rif? Al mukminin. Sudah jelas tertentu, sehingga maknanya kalau diterjemahkan, orang-orang mukminin itu sudah diketahui, sudah dibahas, dan sudah dipaham. Siapa mereka? Orang-orang mukmin yang pasti imannya. Orang-orang mukmin yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jannah. Siapa kalau bukan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Dengan ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan." Dalam surat Al-Anfal, di akhir-akhir surat Al-Anfal, Allah katakan bahwa mereka-mereka yang berhijrah, berjihad, berperang bersama Rasulullah SAW, siapa? Para sahabat muhajirin. Walladzina awaw wa nasaru, dan yang memberikan tempat dan menolong, orang-orang Ansar. Kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan, merekalah orang-orang beriman yang hakiki. maka kita jangan terlalu yakin jalan kita benar kalau enggak ngikut mereka. Jangan terlalu yakin kalau jalan kita benar kalau kita belum menelusuri jejak al-mu'minuna haqqan. Siapa mu'minuna haqqan? Al-muhajiruna wal ansar, muhajirin dan ansar. Dan Allah ancam orang-orang yang tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin tadi. Allah ancam dengan ancaman keras. Wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan palingkan dia dan kami akan sesatkan dia dan kami masukkan dia dalam jahannam. Kenapa? Tidak mau mengikuti jalan mukmin. Yusyabbiqur rasul, menentang jalan rasul. Dan juga wayattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan lain bukan jalannya orang-orang mukmin itu. Qul inna a'udzubikumullah. Maka dikatakan oleh seorang penyair, walillahi darrul qail. Sungguh bagus sekali apa yang dikatakan oleh seorang penyair, al-ilmu qala Allahu qala rasulu qala sahabatu laisa qalqum fihi mal ilmu نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأيت فيه كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين النصوص وبين رأي فقيه كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه العلم adalah قال الله وقال رسوله. Yang namanya ilmu adalah ucapan Allah dan ucapan Rasul. Waqala sahabah, dan ucapan sahabah. Laisa khalqun fih, tidak ada kejelekan padanya, tidak ada penyelisihan padanya. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan. Bukanlah ilmu kalau engkau terang-terangan menyelisihinya dengan safahah, dengan kebodohan. Bainar rasul wa bainar ra'isa fih, membandingkan antara ucapan Rasul dengan ucapan orang bodoh. Ini bukan ilmu sama sekali. Kalla wala nasbul khilafi jahalatan. Tidak sekali-kali. Juga ilmu bukanlah sesuatu yang dipasang untuk menyelisihi dengan bodohnya, menyelisihi nas-nas Rasulullah SAW, nas-nas Al-Quran wa Sunnah, menyelisihi ra'yil faqih, menyelisihi pendapatnya para ulama. Itu bukan ilmu. Kalla wala raddan nususi ta'ammudan, juga bukan ilmu kalau menolak nas-nas dengan sengaja, menentang Quran dan Sunnah dengan sengaja. Itu bukan ilmu. Kita membawakan qala Allah ta'ala kada, qala Rasulullah sallam kada, orang itu membantah, tapi bukankah begini, masa begini, bukankah ini tidak berperi kemanusiaan, bukankah ini tidak berperasaan, bukankah ini tidak pas, bukankah ini tidak masuk akal. Ilmu atau bukan ilmu itu? La, kalla wallahi wala raddan nususi, sungguh penolakan nas-nas dengan pendapatnya sendiri itu bukan ilmu sama sekali. Ini seperti seperti orang yang menolak ilmu, menolak Quran wa Sunnah karena hadaran minat tajsibi wa tashbihi, karena khawatir menjisimkan Allah, khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah berfirman, Allah Ta'ala yadullahi fawqa aydihim, tangan mereka di atas tangan mereka. Wah, tidak bisa itu. Menurut saya, itu tidak bisa diterima. Nanti Allah sama dengan makhluk. Ya tinggal bilang saja, tidak sama tangannya dengan makhluk. Kan selesai. Kenapa ayatnya yang ditolak? Ditambah lagi, Ar-Rahman wa'alal arsy istawa, Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Wah, tidak mungkin. Masa di menempat di tempat, kalau menempat tempat berarti oh, tempatnya lebih luas dari Allah, berarti la haula wala quwata illa billah. Menolak nas-nas karena khawatir menjisimkan Allah atau khawatir menyamakan Allah dengan makhluk, itu bukan ilmu. Yang namanya ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul dan qala sahabah dan ijma' dan qiyas. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang bi'idznillah. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.